الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan kali ini dari kitab Fiqh Miyassar. Kita masih dalam pembahasan rukun-rukun salat. Kemudian kita baca selanjutnya rukun yang keempat. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala ar-rukn ar-rabi' ar-ruku'u fi kulli raka'atin. Di antara rukun salat yaitu adalah ruku' di setiap rakaatnya. Ar-ruku' fi kulli raka'ah, ruku' di setiap rakaat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kalian dan sujudlah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang buruk dalam salatnya, thummarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku'lah kamu hingga kamu tuma'ninah dalam ruku'mu. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, al-musi' fi salatih, beliau mengatakan kepadanya dan mengajarkan tentang kewajiban atau rukun-rukun salat. Di antara rukun-rukun tersebut, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, kemudian ruku'lah kamu sampai kamu tuma'ninah dalam ruku'mu. Maka ruku' merupakan di antara rukun-rukun salat. Dan ruku' adalah inhina'ul dhahr, membungkukkan punggung. Ini disebut dengan ar-ruku'. Posisi ar-ruku' yaitu dengan membungkukkan punggung. Dan posisi ini, posisi ruku' ini merupakan posisi at-ta'zim, pengagungan terhadap orang yang diruku'i. Terhadap orang yang dirukukkan kepadanya. Seseorang jika dia menundukkan punggungnya terhadap seseorang, berarti orang tersebut mengagungkan, menghormati dan mengagungkan, at-ta'zim terhadap orang tersebut. Dan hay'ah, kata para ulama, posisi yang seperti ini tidak pantas ditujukan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah posisi ibadah. Posisi ibadah, posisi ruku' yaitu dengan menundukkan punggung, membungkukkan punggung. Ini adalah posisi yang dikhususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara kebiasaan yang menyelisih syariat yang banyak terjadi di dan merupakan kebiasaan orang Indonesia, yaitu ketika lewat di antara orang-orang yang sedang duduk, membungkukkan punggung. Ini merupakan kemungkaran. Membungkukkan punggung tidak boleh ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Posisi-posisi ibadah, sujud, demikian pula ruku', ini adalah hak Allah. Adalah hak Allah. Tidak boleh kita membungkukkan punggung kita ketika bertemu seseorang dengan kita membungkukkannya. Ini tidak boleh, mungkar. Bisa merupakan syirik fi'liyah, syirik menyekutukan Allah dalam bentuk perbuatan, walaupun di hatinya tidak, bukan dalam rangka menghormati orang tersebut. Mungkin dalam rangka biar terlihat sopan, atau karena adat, tetapi ini tetap dilarang karena posisi yang seperti ini tidak sesuai dan menyelisih syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun hendaknya kita juga memperhatikan maslahah dan mafsadah jika kita ingin melewati di antara orang-orang awam yang masih belum mengerti tentang permasalahan ini. Hendaknya kita memperhatikan maslahah dan mafsadah. Mungkin kita bisa mencari tempat yang sepi baru kita lewat di situ, tidak langsung menerobos di orang-orang yang banyak, atau menunggu sampai keadaan sudah sepi sedikit baru kita lewat. Maka kesimpulannya, ar-ruku' ini merupakan posisi pengagungan seseorang yang rukuk tersebut kepada orang yang ditujukan rukuk kepadanya, dan ini tidak pantas ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara rukuk dalam salat, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis, sifat rukuk yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah meletakkan kedua tangan pada lutut. Bukan hanya sekedar membungkukkan saja, tetapi sifat yang sunnah yang sempurna yaitu dengan meletakkan kedua tangan kita, telapak tangan kita, perut telapak tangan kita di lutut kita. Mu'tamidan alaihima, bersandar dengannya. Jadi ruku, kita meletakkan tangan kita di lutut kita dan kita bersandar dengannya. Bukan hanya sekedar meletakkan tangan di lutut saja, tapi kita menyandarkan punggung kita dan menjadikan tangan kita sebagai sandaran, sehingga posisi ruku tersebut sempurna. Mu'tamidan alaihima, kata Syekh Al-Utsaimin, mu'tamidan alaihima, bersandar dengannya. Bukan hanya sekedar menyentuh lutut saja, tetapi kita menyandarkan rukuk kita ke lutut tersebut. Dan juga diantara sifat rukuk yang sunnah adalah yufarrij al-asabi', sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang rukuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau merenggangkan jari-jemarinya. Jari-jarinya direnggangkan, tidak dirapatkan. Jari-jemarinya tidak rapat, tapi merenggang. Tidak seperti, atau merenggangkan jari-jarinya seperti orang yang sedang menggenggam. Jadi merenggangkan jari-jari tangan kita di lutut seperti seorang yang sedang menggenggam. Ini dipegang, menggenggam lutut tersebut. Tidak merapatkan jari-jari tersebut. Kemudian juga diantara sifat ruku' yaitu mustawiyan al-dhahr. Ruku' tersebut mustawiyan al-dhahr, lurus punggung, punggungnya lurus. Ay la yanzil wasat al-dhahri wa la yanzil muqaddam al-dhahr. Apa maksudnya punggung kita ketika kita ruku' itu lurus? Yaitu bagian belakang punggung kita tidak terlalu turun, dan bagian depannya juga tidak terlalu turun. Jika bagian belakang terlalu turun, berarti kurang sempurna rukuknya. Masih seperti menghadap ke atas. Tetapi kalau bagian depan kita terlalu turun, berarti rukuknya tidak lurus punggungnya. Terlalu menurun. Maka yang betul, dan inilah sifat rukuk Rasulullah SAW, yaitu lurus punggung bawah dengan punggung yang atas, dan juga kepalanya, antara kepala punggung itu lurus. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, beliau mengisahkan, menceritakan sifat ruku Rasulullah SAW, kana idza raka'a lam yashkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Dahulu Rasul SAW jika ruku, beliau tidak yashkhis ra'sahu, tidak membungkukkan, menurunkan kepalanya. Lam yashkhis ra'sahu, tidak menurunkan kepalanya. Wa lam yusawwibhu, dan juga beliau tidak mengangkat kepalanya. Jadi antara punggung dengan kepala itu lurus. Kepala, punggung lurus. Kepalanya tidak terangkat sedikit dan juga tidak menunduk ke bawah. Sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh, yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, dari hadis Wabisah bin Ma'bad, annahu kana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba 'alaihi al-ma'a lastaqarra. Rasulullah SAW jika beliau ruku' dalam salatnya, sawwa dhahrahu, beliau lurus dalam ruku' tersebut, punggungnya lurus. Hatta law subba 'alaihi al-ma', sampai-sampai jika dituangkan air di punggung beliau, lastaqor, maka air itu tidak jatuh, akan menetap di tengah-tengah punggung beliau karena lurusnya posisi ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak terlalu turun dan juga tidak terlalu dengak ke atas, tapi lurus ruku tersebut, lurus. Sampai-sampai dikisahkan oleh salah seorang sahabat, jika Rasulullah SAW ruku, air itu tidak akan tumpah dari punggungnya karena lurusnya posisi ruku beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka punggung itu lurus dengan kepala, tidak tinggi satu dengan yang lainnya. Inilah posisi ar-ruku. Maka ruku merupakan rukun as-salah, merupakan diantara rukun salat. Kemudian rukun yang berikutnya, qala al-khamis, rukun yang kelima dan yang keenam. Rukun yang kelima dan keenam. Qala ar-raf'u min ar-ruku' wal i'tidali, ar-raf'u min ar-ruku'i wal i'tidali minhu. Bangkit dari ruku' dan i'tidal dari ruku' dalam keadaan berdiri. I'tidal dari ruku' dalam keadaan berdiri. Jadi bangkit dari ruku' ini rukun yang kelima. I'tidal berdiri setelah ruku' ini rukun yang keenam. Maksudnya seperti itu. Lima dan enam, yaitu bangkit dianggap rukun sendiri. Ini bangkit dia dari ruku berdiri, ini rukun sendiri. Bangkitnya tersebut rukun sendiri, dan berdiri setelah ruku yang disebut dengan i'tidal itu rukun tersendiri. Sehingga sama mu'alif, sama pengarang di sini dijadikan dua rukun. Rukun kelima dan rukun keenam. Yaitu bangkit dari ruku dan i'tidal dalam keadaan berdiri. Berdasarkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi', berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu terhadap orang yang buruk salatnya, warka hatta tatma'inna raki'an, dan ruku'lah kamu sampai kamu tuma'ninah dalam ruku'mu, thumma rafa', kemudian setelah itu bangkitlah, hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu berdiri dengan lurus, tegak. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu berdiri dengan tegak. Bangkit dari ruku' dan berdiri setelah ruku' ini merupakan rukun yang berikutnya. Rukun setelah ruku' adalah bangkit dari ruku' serta al-i'tidal, berdiri beberapa saat sebelum sujud. Kemudian permasalahan di mana seseorang meletakkan kedua tangannya ketika i'tidal, di mana seseorang meletakkan kedua tangannya ketika i'tidal setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Posisi tangan ketika i'tidal di mana, apakah di dada, apakah di atas, atau apakah dengan sedekap atau dengan al-irsal. Al-irsal itu membiarkan tangannya lurus ke bawah, atau dengan sedekap seperti seseorang sholat sebelum ruku, seperti sebelum ruku, atau al-irsal yaitu membiarkan tangannya lurus di bawah. Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Ada tiga pendapat di antara pendapat para ulama. Pendapat al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwa seseorang boleh memilih kedua-duanya. Boleh memilih kedua-duanya. Boleh dia mukhayyar, terserah. Dia mau memilih dengan al-irsal, membiarkan tangannya di bawah, atau dengan bersedekap. Kata beliau, karena tidak ada dalil dalam sunnah, tidak ada dalil dalam sunnah yang menunjukkan hal ini dan hal itu, maka bebas, boleh kita melakukan dua-duanya. Kita melakukan al-irsal dikarenakan tidak ada dalil. Kita membiarkan tangan kita di bawah karena tidak ada dalil. Dan boleh juga kita bersedekap dikarenakan asal seseorang berdiri ketika sholat itu dengan bersedekap. Ini pendapat al-Imam Ahmad. Seseorang boleh memilih antara kedua keadaan tersebut. Pendapat yang kedua yaitu pendapat yang mengatakan bahwa meletakkan tangan di dada atau bersedekap. Pendapat yang kedua yaitu bersedekap seperti sebelum ruku, seperti ketika kita membaca Al-Fatihah, seperti seseorang salat sebelum ruku. Dikarenakan asal ketika seorang berdiri dalam sholat, asalnya adalah dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ini asal seseorang ketika sholat berdiri, atau ketika dia dalam berdiri, asalnya dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, sebagaimana sebelum ruku. Maka setelah ruku pun juga sama hukumnya seperti sebelum ruku, dikembalikan kepada asal. Kata mereka, tidak ada perbedaan antara berdiri sebelum ruku dengan berdiri setelah ruku. Sama-sama di sedekap tangannya, tangan kanan di atas tangan kiri. Sebagaimana dalam sebuah hadis Wa'il bin Hujr, sahabah Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati yad'u yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra. Sahabah Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri dalam salat, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Dan hadis ini umum. Hadis ini umum mencakup berdiri sebelum ruku maupun sesudah ruku. Hadis ini umum mencakup berdiri sebelum ruku maupun sesudah ruku. Maka hukum asalnya, seseorang ketika berdiri dalam salat, dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Dan pendapat ini juga ditarjih, dikuatkan oleh Syekh Al-Uthaymin dan juga Syekh bin Baz dan juga beberapa para ulama yang lain. Kemudian pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat mayoritas para ulama terdahulu maupun para ulama yang di zaman sekarang ini, bahwa al-irsal, bahwa seseorang ketika bangun dari ruku itu al-irsal, membiarkan tangannya di bawah, tidak seperti keadaan sebelum ruku. Jadi tidak ditaruh tangannya di atas tangan yang kiri, tangan kanan tidak ditaruh di atas tangan yang kiri. Tapi al-irsal, membiarkan tangannya di bawah. Kenapa? Apa dalilnya? Apa hujjah pendapat yang ketiga ini? Mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan, yang menyebutkan bahwa seseorang ketika i'tidal, dia harus meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kata mereka, tidak ada dalil. Bahkan, kata pendapat yang ketiga ini, laisa hunaka riwayatun wahidah, sama sekali tidak pernah didapatkan satu riwayat pun yang menjelaskan tentang seseorang ketika bangun dari rukuk dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Padahal hadis-hadis yang menerangkan sifat sholat Rasulullah SAW itu sangat banyak. Hadis yang meriwayatkan sifat sholat Rasulullah SAW, seluruh sifat sholat Rasul itu sangat banyak hadis yang menjelaskan. Rasul dahulu ketika sholat demikian, demikian, demikian, demikian. Sangat banyak hadis mutawatir. Sangat banyak sekali para sahabat dan perawi yang meriwayatkan hadis-hadis tentang tata cara sifat sholat Rasul SAW, dan sama sekali tidak didapatkan satu hadis pun menjelaskan ketika Rasul SAW bangun dari ruku, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tidak ada dalil. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama, bahwa tidak ada dalil. Adapun hadis yang umum itu, hadis yang umum yang dimaksudkan adalah sebelum ruku. Yang dimaksudkan adalah sebelum ruku. Kenapa? Iya, jika, kata mereka, jika yang dimaksudkan hadis tersebut setelah ruku juga seseorang harus bersedekap, harus ada dalil. Tidak harus ada dalil. Walaupun satu hadis pun harus ada. Dikarenakan permasalahan sholat itu dibangun di atas dalil. Sehingga, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahkan Al-Lamah Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, berpendapat orang yang bersedekap dalam rukuknya ini termasuk perkara bid'ah. Perkara bid'ah, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan kesimpulannya bahwa permasalahan ini adalah permasalahan cabang, dan juga ini merupakan permasalahan sunnah. Seorang apakah dia irsal setelah ruku atau sedekap, ini hukumnya sunnah. Sunnah, bukan perkara yang wajib, dan juga bukan perkara yang rukun. Maka bagi yang berpendapat dengan pendapat ini, silahkan. Dia memiliki hujjah dan memiliki dalil. Dan adapun yang berpendapat dengan pendapat yang lain, maka semuanya memiliki hujjah dan memiliki dalil, dan juga mengikuti para ulama. Mengikuti para ulama. Inilah tiga pendapat terkait apakah seseorang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Ahmad, seseorang bebas memilih antara keduanya, dikarenakan tidak ada dalil dan juga dikarenakan hukum asal menggabung antara kedua pendapat tersebut. Adapun pendapat sebagian ulama yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri berdasarkan asal. Berdasarkan asal, seseorang ketika berdiri dalam sholat, dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan pendapat yang berikutnya, yaitu al-irsal, membiarkan tangan kanan di bawah, tidak meletakkannya di atas tangan kiri. Dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan syariatnya perkara tersebut. Baik, habis kita lanjutkan. Rukun yang berikutnya, rukun yang ketujuh, qala as-sabi' as-sujud. Rukun yang ketujuh dalam salat yang ketujuh adalah as-sabi' as-sujud. Sujud berdasarkan liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasjudu, dan sujudlah kalian. wahai orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Maksudnya salat harus dengan adanya rukuk dan sujud. Maka sujud merupakan rukun salat yang berikutnya. Waliqaulihi, dan berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi, kepada orang yang buruk salatnya, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah engkau sampai kamu tumakninah dalam sujudmu. Qala wa yakunu as-sujudu fi kulli raka'atin marrataini. Dan sujud itu dilakukan di setiap rakaatnya dua kali. Alal a'dha'i sab'ati, di atas tujuh anggota badan. Al-madhgurati fil hadith, fi hadith Ibn Abbas, yang disebut dalam hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang di dalamnya wa fihi dalam hadis tersebut dijelaskan Rasulullah SAW mengatakan, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin." Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah SAW diperintah untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh. Al-jabha, kemudian beliau mengisyaratkan kepada al-jabha yang pertama. Al-jabha, kening, jidat, dahi. Al-jabha. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidungnya. Kening dan hidung, ini dianggap satu. Jadi kata Rasul, aku diperintah untuk sujud di atas tujuh anggota badan. Yang pertama al-jabha, kening, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi kening dan hidung dianggap satu. Wal yadain, kemudian kedua telapak tangan, di atas kedua telapak tangan, jadi tiga. Kening, kedua telapak tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa atraf al-qadamain, dan ujung jari kaki, kedua telapak kaki, atau ujung jari-jari kedua telapak kaki. Ujung jari-jari kedua telapak kaki. Yang pertama tadi al-jabha, kening, dan hidung dianggap satu. Yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan harus menempel ke tanah. Yang keempat dan kelima, yaitu kedua lutut. Lutut satu dihitung satu, lutut yang kedua dihitung satu lagi, berarti dua, menjadi lima. Wa atraf al-qadamain, ujung jari kedua telapak kaki, menjadi tujuh. Maka sujud harus dengan meletakkan tujuh anggota tubuh ini ke lantai, ke bumi, yaitu dahi dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Maka tidak cukup seseorang sujud tanpa meletakkan tujuh anggota tubuh ini di tanah. Dia harus meletakkannya di tanah, di bumi. Inilah yang wajib. Seseorang dalam sujudnya tidak boleh dia hanya meletakkan jidatnya saja ke tempat sujud, atau dengan mengangkat kakinya, atau dia hanya meletakkan lutut dan jidatnya saja. Ini tidak cukup. Dia harus meletakkan tujuh anggota tubuh tersebut ke lantai. Semuanya diletakkan ke lantai, kecuali bagi yang ada udzur. Kecuali jika ada udzur, maka itu beda permasalahannya. Tapi asalnya seseorang dalam sujud, dia harus meletakkan tujuh anggota tubuh ini ke lantai. Kemudian permasalahan yang berikutnya, seseorang ketika turun ke posisi sujud, mana yang harus dia dahulukan? Apakah kedua tangan atau kedua lutut seseorang ketika dia hendak turun dalam ke sujud, mana yang dia harus dahulukan? Apakah kedua tangannya lebih dahulu jatuh ke tanah atau lututnya dulu yang jatuh ke tanah? Di sini pula terdapat khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu yang mengatakan bahwa kedua lutut terlebih dahulu. Kedua lutut terlebih dahulu. Jadi lututnya dulu yang turun baru tangannya. Mereka berdalil dalam beberapa hadis, namun hadis-hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang digunakan dalil oleh pendapat pertama ini, mayoritasnya adalah atau seluruhnya adalah hadis yang dhaif. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa yang lebih dahulu jatuh ke tanah adalah kedua tangannya. Kedua tangannya. Mereka bersandarkan dengan sebuah hadis, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jika salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia turun untuk sujud sebagaimana yabrukul ba'ir, sebagaimana duduknya unta, duduknya seekor unta. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Sebuah hadis yang dijadikan sandaran oleh pendapat kedua tentang permasalahan mana yang lebih dikedepankan, tangan atau lutut dahulu dalam sujud. Kata Rasulullah SAW, jangan salah seorang sujud seperti duduknya unta. Unta kalau duduk, bagaimana? Unta jika dia duduk, meraung untuk duduk. Jika kita lihat realita, maka unta jika dia duduk, dia lebih dahulu meletakkan dua kaki yang di depan. Unta kalau duduk itu dia meletakkan dua kaki yang di depan dulu, baru dua kaki yang di belakang turun. Setelah dua kaki yang di depan turun. Kata Rasul, jangan kalian seperti unta ketika duduk. Sebagian akan mengatakan, unta kalau duduk, dia lebih mengedepankan kaki yang di depan. Maka, apakah kedua kaki di depan itu dianggap tangan unta? Para ulama menjelaskan bahwa unta, lutut unta atau lutut hewan yang memiliki empat kaki, lutut hewan-hewan yang punya empat kaki, itu berada di bagian depan. Kata para ulama, lutut hewan yang memiliki empat kaki itu bagian depannya. Bagian di bagian depannya. Maka hadis ini sesuai, tidak ada pertentangan. Rasulullah SAW melarang kita duduk seperti duduknya unta. Para ulama menjelaskan bahwa hewan yang memiliki empat kaki itu kalau duduk dihukumi kedua kaki yang depan itu lututnya. Lutut yang ada di yang lutut hewan tersebut adalah yang ada di depan. Maka di sini Rasulullah SAW melarang seseorang duduk sebagaimana duduknya unta. Unta kalau duduk berarti dia lebih mendahulukan lututnya. Lututnya lebih dahulu. Maka tidak boleh kita mendahulukan lutut terlebih dahulu dalam sujud. Yang lebih didahulukan adalah kedua tangan. Dan di sana ada pendapat yang ketiga. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim rahimahumullah ta'ala. Bahwa seseorang bebas memilih antara kedua pendapat tadi. Bebas dia mau mendahulukan yang tangan atau mau mendahulukan lutut, itu bebas. Terus bagaimana dengan hadis pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh seseorang duduk seperti duduknya unta? Kata beliau, hadis ini terdapat kelemahan dalam sanadnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis larangan seseorang duduk seperti duduknya unta terdapat sanad yang lemah dalam hadis tersebut. Maka bagi yang berpendapat lemahnya hadis ini, mereka berpendapat dengan pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim, bahwa seseorang boleh memilih kedua-duanya karena tidak ada dalil. Adapun dalil yang menunjukkan tentang lutut dulu yang diturunkan, maka ini dhaif. Pendapat yang kedua, tangan dulu yang diturunkan dan berdasarkan dengan sebuah dalil. Tetapi sebagian ahli ilm berpendapat dhaif. Namun yang mensahihkan sebagaimana mayoritas atau kebanyakan para ulama mensahihkan hadis ini, mensahihkan hadis larangan seseorang duduk seperti duduknya unta, sujud seperti duduknya unta. Dan pendapat yang ketiga itu pendapat Syekhul Islam tentang at-takhir, boleh memilih antara keduanya. Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.